suram selalu. Betapa tidak, betapa tidak sedih hatiku. Coba katakan apa maksudmu, ku ingin tahu. Mengapa adik wajahmu kini muram selalu?